بسم الله الرحمن الرحيم. Pertama, saya ingin sampaikan satu hal yang sangat tegas agar kita tidak banyak bermain dalam kehidupan. Siapkan diri kita untuk berbekal dengan baik, karena sekarang tiket menuju surga itu menjadi semakin mahal. Persaingannya sangat ketat. Ini subuh pertama yang saya jalani setelah pulang dari dua tanah suci. Anda bayangkan, sekarang untuk sholat di Masjidil Haram saja, satu jam kurang lebih Anda terlambat dari waktu sholat, itu sudah tidak bisa masuk ke area masjid di dalam. Sudah tidak bisa masuk, tutup, saking padatnya orang. Ya. Dan yang datang, yang menarik, bukan hanya orang dewasa, baik lelaki ataupun perempuan, tidak hanya yang sepuh ataupun yang masih muda, anak bayi pun sudah dibawa, Anda bayangkan. Anak bayi, ya, bahkan tidak sedikit seorang ibu yang gendong bayinya, diperkenalkan ke Ka'bahnya, kemudian Masya Allah dibawa bahkan ke depan Multazam. Situasi pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang Masya Allah saking dimuliakannya oleh Allah, punya ketulusan luar biasa, ya. Mereka menjual harta bendanya, ya, menjual tanahnya, menjual apa yang mereka miliki untuk sekadar datang dan menunaikan sholat di Masjidil Haram. Ya. Mereka inginkan dapatkan pahala 100.000 kali itu dibandingkan dengan masjid biasa. Ya. Ada sementara orang menduga bahwa mereka itu orang-orang biasa, ya, karena pakaiannya cukup lusuh, ya, tinggal cuma di pelataran-pelataran, kadang-kadang tiduran di situ, tidak ditemukan di hotel. Saya katakan kepada jamaah di sana, justru ini yang Allah muliakan. Ya, ini yang Allah muliakan. Anda bayangkan, ada orang-orang yang menjual segala yang mereka miliki untuk hanya sekedar menunaikan sholat di Masjidil Haram, ingin dapatkan 100.000 kali itu. Ya. Jadi kalau Anda sholat subuh di sini, tunaikan sholat, dapatnya satu. Berjamaah 27. Mereka sholat di sana kalau sama-sama ikhlas, itu dapat 100.000 kali. Jadi sekali sholat sama dengan Anda 100.000 kali sholat subuh dalam hidup. Ya. Dan saking dimuliakannya oleh Allah, Masya Allah, sudah enggak usah cari hotel. Tinggal saja langsung di pelataran rumah saya ini. Orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah saking ingin dapatnya pahala. Jadi kalau Anda orang-orang yang datang ke sana, dalam sehari saja sudah ratusan ribu barangkali, yang bertobat, yang berdoa, yang memohon, yang anak kecil sudah disiapkan, Anda ada di mana? Jadi kalau mereka sekali sholat 100.000, Masya Allah, Anda belum juga mau sholat, ya maka Anda ketinggalan. Anda ketinggalan. Ya. Jadi kalau mereka misalnya, Anda bayangkan, datang ke masjid, ya, Masjidil Haram saja, meluangkan segala waktunya, tenaganya, fikirannya, menunaikan sholat subuh. Sekali mereka sholat, 100.000 kali nilainya. Anda sekali sholat, dapat satu. Mereka ke masjid, kali 27. Anda ke masjid, kali 27. Jadi kalau Anda mendapatkan 27 misalnya, dengan berjamaahnya, ya, dengan berjamaah, mereka dikali 100.000 lagi. Jadi kalau Anda tidak ke masjid, berapa yang Anda dapatkan? Ya. Kalau Anda tidak berjamaah, berapa yang Anda dapatkan? Mereka bertobat di hadapan Allah. Ya, bertobat di rumahnya, di depan Ka'bahnya. Anda tidak bertobat, ya, apa yang Anda lakukan? Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Saya ingin ingatkan sekali lagi, jika kita ingin menjadi orang baik, banyak orang lebih baik dibandingkan kita. Jika kita belum terfikir untuk bertobat, banyak orang telah bertobat di hadapan Allah. Jadi kalau Anda berfikir selamat dari, maaf, ya, selamat dari ancaman-ancaman kehidupan, selamat dari janji-janji yang bahkan menegaskan kepada kita, tidak mudah hisab kita, maka kita keliru. Kita keliru, ya. Karena itu sekali lagi, tingkatkan amalan-amalan kita, dekati Allah dengan amalan yang lainnya, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk kita itu sesungguhnya bekal bagi kita untuk ibadah, ya. Di Anda yang punya ilmu, segera amalkan ilmunya supaya banyak pahalanya. Anda yang punya harta, titipkan kepada orang-orang yang mampu membawa harta Anda ke akhirat nanti. Ada fakir miskin, ada anak yatim, ada macam-macam, titipkan pada mereka supaya harta Anda tidak hilang, ya. Termasuk, maaf, ini pesan yang ingin penting saya sampaikan. Jaga amalan kita dengan banyak berbuat baik. Ya. Jadikan lisan kita lembut, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan banyak berbuat maksiat, dan jangan tebarkan kebencian dan sebagainya. Ya. Jauhi itu semua, jangan rusak amalan kita yang baik-baik dan melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan.